الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، إن شاء الله نقرأ كتاب بجان ونستمر dan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Qawlul Mufid karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. InsyaAllah kita masuk pada masail sebagai fawaid dari bab ma ja'a anna ba'da hadihil ummah ya'budul qawsa awtan. Setelah kita sebutkan beberapa ayat dari bab ini dan beberapa hadis, Syekh menerangkan beberapa dan menjelaskan beberapa masalah kaidah dari bab di atas. Pertama adalah tafsir ayat Nisa, penjelasan dan tafsiran dari ayat An-Nisa, yaitu Allah Ta'ala alam tara ila alladziina utuu nasiban minal kitaab yu'minuuna bil jibti wa taghut. Tidakkah engkau memperhatikan, melihat kepada orang-orang yang diberikan bagian dari kitaab, mereka beriman kepada al-jibdi wa tabut, dan telah berlalu penjelasan tentang al-jibdi wa tabut. Yang jadi syahid bahwasanya mereka pun yang diberikan al-kitab, ada yang beriman kepada al-jibdi wa tabut, maka wajib bagi umat ini untuk waspada dari meniru mengikuti mereka-mereka yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Masalah yang kedua, ats-tsaniyah, tafsir ayatil maidah. Wa yaqulu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika matubatan 'indallah mala'anahu Allah wa kutiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradat wal khanazir wa abad al-tabut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah, apakah aku akan beritahukan kepada kalian ya bisyari min dalika, dengan orang-orang yang lebih buruk dari dalika, apa yang dijalani, diyakini oleh Rasul dan para sahabatnya. Siapa yang lebih buruk darinya? Dari Rasulullah dan para sahabat, tentunya mereka dari Yahudi, ya, Nasara. Nah, bisa diminta dikamatubatan, lebih buruk apanya? Balasannya untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mala'anahum, orang-orang yang Allah laknat, Allah kutuk dan Allah murka terhadapnya. Di mana Allah menjadikan sebagian dari mereka atau di antara mereka al-qiradah wal khanazir, dikutuk oleh Allah, dijadikan sebagai kera-kera dan babi, dan juga ada yang beribadah kepada tagut dari mereka itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang sangat buruk. Dokter sabaqa tafsir hadat juga. Ayat ini telah berlalu tafsirannya, penjelasan dari ayat di atas, wa syahid minha, dan yang menjadi syahid dari ayat tersebut, ya ini benar di sini, adalah qalu wa abada tawbud. Di antara mereka ada pula yang beribadah kepada tawbud, ya, yakni al-Yahud. Wakadalika al-Nasara min ahli kita. Al-Thalithah, yang ketiga dari ba'idah bab, adalah masalah tafsir ayatil kahfi, tafsiran dari ayat kahfi, yaitu qawlu ta'ala, yakni qawlu ta'ala, qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjid. Berkatalah mereka yang memiliki kekuasaan terhadap urusan mereka, ya, cukup kami benar-benar akan menjadikan masjid untuk mereka. Ini kisah Ashabul Kahfi setelah Taib diketahui bahwa Ashabul Kahfi ini adalah orang-orang yang hidup pada zaman yang Allah sudah lama. Namun Allah Subhanahu wa Taala berkuasa telah setelah menidurkan mereka. Ini orang-orang yang berusaha untuk menyelamatkan akidahnya, agamanya, dan tidak ikut terhadap kebatilan, kesesatan, kekufuran yang ada pada zamannya. Ketika raja memimpin, mereka menyelamatkan diri, yakni kaum pemuda yang tak sabar dengan keimanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan untuk kemudian tinggal di dalam gua, tidur sampai sekian ratus tahun, 309 tahun. Maka hal ini tentunya menghebohkan, sehingga ketika salah satu dari mereka belanja dengan uang yang dulu mereka bawa, geger orang-orang di pasar atau di kota, ini uang tahun berapa? Bayangkan kalau misalnya 400 tahun yang lalu uang Belanda keluar, dan ada yang keluar datang, ya, mungkin bajunya juga baju zaman dulu, bisa menghebohkan. Hal ini terjadi. Maka tadi orang yang berkuasa ketika itu, sungguh kami akan menjadikan mereka apa? Menjadikan untuk mereka masjid. Khanifidin, yang jadi syahid bahwasanya perbuatan ini adalah di antara perkara yang bisa mengantarkan kepada kemusyrikan bagi umat-umat berikutnya. Nah, maka Rasul selalu mengingatkan, jangan sampai menjadikan kuburan sebagai masjid, karena dikhawatirkan akan beribadah nantinya generasi berikutnya kepada berhala, bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sadaqah bayan makna, dan juga telah benar penjelasan dari makna ayat atas. Ar-Rabi'ah, masalah yang keempat, wahyi ahamuha, itu masalah yang paling penting. Ma makna iman bil jibdi wa tawud, apa yang dimaksud dengan iman kepada al jibdi wa tawud. Wahal huwa yaqidul qalbi, apakah itu merupakan keyakinan hati, atau muwafaqatu ashabiha, atau mencocoki, ya, naam, orang-orangnya, ma'abuk biha, bersamaan dengan bencinya, ya, terhadap tawud, jibat, tawud. Wa ma'rifat butlannya, dan mengetahui kebatilannya, ikut mereka, ya, dan dalam hatinya ada kebencian terhadap mereka, mengetahui kebatilannya tapi ikut, ya, apa yang dilakukan oleh ajib wa ta'ud. Apakah, ya, yang dimaksud dengan iman terhadap jibdi wa ta'ud itu meyakini dengan hati atau mencocoki jibdi wa ta'ud, namun mereka itu ada kebencian dan tahu terhadap kebatilannya. Maka penjelasan Syekh, amma imanul qalbi wa i'tiqaduhu, adapun keimanan dengan hati, ya, dan meyakini kebenaran jibat wa tawbud, fahadha la syakka fi dukhulihi fil ayah, maka ini tidak dilakukan masuknya di dalam ayat. Wa amma muwafaqatu ashabiha, adapun mencocoki, ya, orang-orangnya fil amal, dalam amalan. Nah, mereka yang menempuh jalan jibat dan tawud, ma'abuk biha, berdebar bersamaan dengan bencinya kepada jibat atau pegang tahu terhadap kebatilannya, fahata yahtaju ila tafsir, maka mencocoki, ya, kebatilan bersama dengan adanya kebencian, kebencian dan tahu kebatilan tersebut, ini butuh kepada rincian menghukumi orang yang melakukannya. Fa in kana wa faqa ashabaha bina'an ala anha sayyiha, apabila mencocoki tadi yang menempuh jibti wa tawud, ya, apabila mencocokinya, mengikutinya berdasarkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh jibti dan tawud dan disuruhkan oleh jibti dan tawud itu adalah sebuah kebenaran, fahada kufrun, maka ini merupakan kekufuran. Baik. Wa in kana wa faqa ashabaha, dan apabila mencocoki para pelakunya, wala yaqidu anha sahih, dan tidak meyakini, ya, jibti dan tawud itu adalah sebagai kebenaran, fa innahu la yakfur, maka orang tersebut tidak kufur, lakinnahu, tetapi dia la syakka, tidak dilakukan ala khatarin azim, berada di atas bahaya yang sangat besar. Yukhsha, dikhawatirkan bagi orang yang na'am tersebut yang mengikuti jibti wa tawud, ya, dikhawatirkan walaupun tahu akan kebatilannya, dikhawatirkan kalau dicocokinya, an yu'addi ilal kufri, bisa mengantarkan kondisi orang tersebut kepada kekufuran, wal iyadzubillah, karena tasabuh ya dengan al-kufar, awalnya dari tasabuh dalam tingkah laku perbuatan, akhirnya tasabuh dalam bab i'tiqad, ini bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Nah, kalau sudah teringat ke dalam hadis Imam Malik, man tasyabbaha bi qaumin, siapa saja yang tasyabbuh niru-niru pada suatu kaum, maka dia tergolong dari mereka. Awalnya sebutkan oleh Syekhul Islam, tasabuh dalam perkara yang sifatnya lahiriah, ya, perkara yang sifatnya zahir, tapi bisa menjerumuskan kepada tasabuh terhadap perkara yang sifatnya bawatin, dan ini adalah kekufuran. Nah, dan faedah yang kelima dari masalah kelima, qauluhum, perkataan mereka, innal kufa alladzina ya'rifuna kufrahum, ya, ahda sabila minal mu'minin, bahwasanya ucapan mereka bahwa orang-orang kafir yang mereka tahu kekafirannya, kekufurannya, itu lebih lurus jalannya dari orang-orang yang beriman. Nah, ucapan mereka ini, yakni anna hadzal qawl, bahwasanya ucapan ini adalah kufrun waridah. Orang yang mengatakan bahwa kekufuran itu lebih lurus jalannya dari orang-orang yang beriman, jelas ini merupakan kekufuran dan murtad keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan demikian, yang meyakini demikian, yustatab, diperintahkan untuk bertobat, wa illa kutil, maka dibunuh kalau tidak bertobat oleh penguasa. Jadi penguasa kaum muslimin. Li'anna man za'ama annal kufar, karena sungguhnya orang yang menduga bahwa orang-orang kafir itu alladzina ya'rifu alladzina yu'rafu kubruhum, ya, orang-orang kafir yang diketahui kekafirannya, kalau dia duga bahwasanya mereka itu ahda sabilan minal mu'minin, lebih lurus, ya, lebih apa, nah, mendapatkan petunjuk, lebih lurus jalannya dari orang yang beriman, fa innahu kafirun. Nah, orang yang meyakini dan mengucapkan hal ini, dia adalah seorang kafir. Dimana? Apa alasannya? Litaqdimihi al-kufra, karena mengedepankannya dia, ya, kekufuran terhadap keimanan, karena dia mengedepankan kekafiran terhadap keimanan. Baik. Dan as-sadisah, masalah yang keenam, hiya al-maqsidah bitarjamah, yaitu yang dimaksud dalam bab anna hadza la budda an yujada fi hadhihi ummah, bahwasanya hal ini mesti ada atau dijumpai pada umat ini, kama taqarrara fi hadits Abi Sa'id, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hadits Abu Sa'id, itu akan ada orang-orang yang mengikuti umat-umat terdahulu. Sebenarnya dalam hadits Abu Sa'id apa? La tattabi'anna sanan kana qablakum hadzal quddah bil quddah, sungguh, ya, kalian benar akan mengikuti cara dan jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Nah, sedikit demi sedikit, bahkan, ya, sehelai dari bulu panah pada tombak, ya, demi sehelai dari bulu tersebut, kemudian sampai mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nah, kufar apakah dari kalangan Yahud ataupun Nasara. Bahkan kalau di antara mereka ada yang masuk ke dalam lubang biawak atau sejenis biawak, dari umat ini pun ada yang mengikuti mereka. Ini sebagai peringatan, jangan sampai kita niru-niru atau bertasabuh kepada kufar, apakah Yahud atau Nasara atau Majus atau musyrikin, karena itu berbahaya. Maka wajib bagi kita untuk ya, sama-sama terus protek penjagaan terhadap anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, ya, dari hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka kepada tadi perbuatan orang-orang kafir, seperti yang mungkin banyak kita lihat dan saksikan, perubahan demi perubahan yang nampak pada ya, anak-anak kita, style gaya hidupnya mereka, nah, gaya berpakaian, rambut, ya gak jauh lihat rambut, kulit sekali ada saja, sudah diperingatkan juga ini berbahaya, ini memang kondisi yang sekarang ini betul-betul berat bagi setiap orang tua. Tapi maka tidak boleh putus asa dan tidak boleh berhenti. Nah, berhenti untuk terus sama-sama mengingatkan dan menjaga anak-anak kita dan anak kaum muslimin. Tapi dari tadi ikut-ikutan kepada gaya orang-orang kufar. As-sabi'ah yang ke-7 dari masalah adalah tasrihuhu biwuku'iha. Jelasannya akan terjadinya hal itu, yakni ibadah dan azan, akan terjadi penghambaan atau ibadah kepada berhala. Nah, pernyataan Rasulullah dengan terang, jelas, gamblang, yaitu ibadah dan azan akan adanya orang yang beribadah kepada berhala dari umat ini. Terjemah dan ya, judul bab allati asyara ilaiha, yang diisyaratkan terhadapnya rahimahullah ta'ala oleh mu'alif Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya qauluhu yaitu bab maja'a, bab dan apa yang datang, ya, bahwasanya sebagian dari umat ini ada yang beribadah kepada berhala. Anna ba'da hadhihi ummah ya'budul awtan. Wa hadits Abi Sa'id, dan hadits Abu Sa'id itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tattabi ana sanan man kana qablakum. Tabi'una bi anna sanan man kana qablakum hadwal quddah bil quddah. Hatta lau dakhalu juhra babin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, bisa al-Yahud wa Nasara, bisa al-Yahud wa Nasara. Qala fa man kata dan, maka siapakah kalau bukan mereka yang diikuti oleh umat ini sedikit demi sedikit, ya, selangkah demi selangkah. Ini ya, sebagai tanbih dari Rasulullah SAW agar kita senantiasa berusaha untuk na'am mengadakan penjagaan untuk diri kita, keluarga, dan juga kaum muslimin, karena baik mereka senantiasa gencar dengan berbagai macam cara untuk mengajak dan menyeret umat ini kepada apa yang mereka lakukan dan kepada apa yang mereka yakini. Allah mengatakan wala taba an kal yahud wala nasara hatta tattabi amilan. Kata Allah SWT, lantar atau tidak akan ridho, tidak akan pelan, ya, tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap engkau. Lantar atau kau yang Nasara, hatta sampai goyah mereka, senangnya ridho dari mereka sampai, ya, umat ini mengikuti mereka. Walau hatta tetap diambil datang, mengikuti gaya hidupnya, mengikuti apa yang mereka lakukan, mengikuti apa yang mereka yakini. Wahada khatarun alim, dan ini bahaya yang besar. Dan itu terus dilancarkan dengan berbagai macam cara. Maka wajib bagi kaum muslim untuk senantiasa yata salah di sini itu bersenjatakan dengan senjata ilmu, ilmu tauhid dan sunnah, sehingga kita bisa menunaikan hak-hak Allah dengan sebenarnya dan menjaga agama kita. Wahada ya, hadis tadi Abu Sa'id, ya tadamanu tahdir, mengandung peringatan dari Nabi, min antaqa ahadin umah, dari ya, dari jerumusnya umat ini, terjatuhnya umat ini, binisti mawaqa'ati iman sabaqaha, terjatuhnya umat ini terhadap apa yang ya, terjatuh, terjerumus padanya orang-orang sebelumnya. Nah, apakah Yahudi ataupun Nasara, nah, yang kemudian Allah laknat dan kutuk. Atsaninah yang ke-8, al-ajabul ujab, perkara yang amat sangat mengherankan, ya, khuruju man yada'i nubuwah, keluarnya orang yang mengaku sebagai nabi. Ini akan awal sangat mengherankan. Ada saja yang mengaku sebagai nabi, tapi juga ada pula yang mengikutinya. Iya, perkara yang mengherankan, tapi juga terjadi. Nah, maka hati-hati. Seperti siapa? Mithlul Mukhtar. Ini Al-Mukhtar mengaku dirinya sebagai nabi. Ya, pada akhir dari zaman sahabat, Ibn Mukhtar mengaku dirinya sebagai nabi. Mengatakan lebih bisyahat bahada, dia juga bersyahadat. Ya, Al-Mukhtar ini bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi ngaku nabi. Ya, na'udzubillah. Wa tasrihu bi annahu min hadhihi ummah, dan ya, keterangannya bahwa dia termasuk dari umat ini. Wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun, dia menyatakan Rasul itu benar. Wa anna Al-Qur'an haqqun, juga dia menyatakan Quran itu benar. Wa fihi anna Muhammadan khatamun nabiyyin, dan juga padanya ya, Muhammad adalah penutup para nabi. Wa ma'ahada, dan bersamaan dengan ini yang bersyahadat itu yusaddiqu fi hadza kullihi, membenarkan terhadap ini semuanya. Yang mengaku nabi ada juga yang mengikuti. Coba, padahal dia katanya syahadat. Nah, matadhil wadih, bersama dengan kontradiksi yang sangat jelas. Sudah bersyahadat tapi mengaku ada nabi baru. Ini kan kontradiksi. Padahal sudah dia yakini ya, Nabi Muhammad adalah akhir dari seluruh para nabi, tapi juga ada yang mengikutinya. Ketika ada yang mengaku dirinya sebagai nabi, ini kan betul-betul mengherankan. Tapi kota ada, aneh tapi nyata. Banyak gak sekarang? Aneh tapi banyak sekarang. Harus waspada. Maka mohonlah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan di dalam agama. Nah, jangan sampai kita merasa aman dari berbagai macam fitnah. Menyandarkan diri karena pintar, karena hebat, karena sudah ngaji, sudah lama, oh, sudah bisa baca kitab. Kadang-kadang perbuatannya sudah kebalik berapa derajat, ya. Berapa derajat? Aneh. Tahu prinsip, tahu manhaj, tahu akidah, tahu jalan yang benar. Kadang-kadang aneh tapi nyata kejadiannya. Di sinilah pentingnya kita terus memohon taufik, diberikan sabar, keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnah terus datang silih berganti. Hati kita, keimanan kita, kesabaran kita akan terus diuji. Karena memang hidup adalah tempat ujian. Apakah kita akan termasuk menjadi orang yang senantiasa terus beramal saleh? Karena Allah mengatakan, ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang lebih bagus amalannya? Bukan lebih banyak hartanya, lebih pintar, ya, lebih banyak ilmunya, lebih bagus amalannya. Kalau tahu atau ngerti, sudah belajar, wah, tahu dan seterusnya, tapi tidak ada ya, bukti. Nah, ikhwan fillah, tidak ada manfaat dan tidak gunanya. Baik. Dan kematiannya akan menjadi apa? Baik. Bukti. Menjadi apa? Hal perkara yang bisa membuat manusia terbelalak atau sadar akan kesalahan dalam hidup. Kematian membuat manusia sadar akan kesalahan apa yang telah dijalani sebelumnya dalam hidup ini. Nah, maka isbiru wasbutu, ya, dan kita berusaha untuk istiqomah. Nah, jadi disebutkan ya, qad kharaja al-Mukhtar, dulu pernah muncul keluar al-Mukhtar ini fi akhir ahli sahabat, pada akhir dari zaman sahabat Duat, dan dia mengaku sebagai nabi. Wa tabi'ahu fi ayamun kathirah, dan diikuti si Mukhtar yang mengaku dirinya sebagai nabi ini oleh kelompok jamaah yang banyak dari kalangan manusia. Wal Mukhtar yang mengaku nabi itu adalah bernama wa Ibnu Abi Ubaidah. Mukhtar adalah Ibnu Abi Ubaidah Ats-Tsaqafi. Kharaja, dia keluar, wa ghalaba 'ala al-Kufah. Nah, dia bisa berkuasa terhadap wilayah Kufah di awal khilafat Ibn Zubair. Kharaja, keluar, khuruj terhadap penguasa. Nah, pada akhir dari pemerintahan sahabat, zaman sahabat, dia kharaja, keluar, dan bisa merekrut banyak pengikut sehingga menang terhadap wilayah Kufah pada awal dari khilafah Ibn Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian keluar, nah, dan mendapatkan wilayah Kufah. Adhara mahabbat ahli bait, dia menampakkan sebagai orang yang cinta kepada ahli bait, cinta kepada ahli bait. Wada'an nas, dan mengajak manusia ila ka'ri min man ila ka'ri ya man min katalatif Husain. Dia mengajak untuk balas dendam dari kasus pembunuhan Husain. Ila ka'ri itu balas dendam ya. Dia mengajak manusia untuk membalas terhadap pembunuhan Husain cucu Rasulullah SAW. Kemudian diikuti yang pertama tadi mengajak untuk cinta lubaib, cinta lubaib. Kemudian mengajak untuk membalas dendam kepada yang membunuh Husain. Ya. Wada Anas ila ka'ri dan min katalatin Husain. Fatabi ahum, kemudian manusia mengikuti kepada Mukhtar ini. Ya. Wa qatala kathiran, dan membunuh banyak miman basyara dzalika, dari siapa saja yang ya melakukan langsung hal itu, wa'an alaihi, atau membantu untuk membunuh siapa? Husain. Orang yang ikut dalam kasus pembunuhan Husain, ya dia bunuh. Dan siapa juga yang ikut andil, yang membunuhnya dan ikut andil terhadap kasus tersebut, dia bunuh. Ya. Kemudian man khada'a bihi al-amma, manusia tertipu. Wah, ini betul-betul membela Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait. Manusia tertipu. Setelah tertipu, ikut thumma idda'a nubuwwah. Si Mukhtar ini kemudian mengaku sebagai nabi. Ya. Setelah tadi syubhatnya mengajak untuk cinta kepada Ahlul Bait, mengajak balas dendam terhadap yang membunuh Husain, dan diikuti oleh banyak, dan banyak yang terbunuh oleh dia. Nah, dan juga yang membantu untuk terjadinya pembunuhan terhadap Husain, banyak juga yang terbunuh. Setelah itu khada bil amr, tertipu manusia dengan dia. Nah, kebanyakan nubuah, ya, karena mengaku sebagai nabi, ada juga mengikuti. Bahkan waza'ama anna Jibril ya'tihi, dia mengaku menduga bahwa Jibril datang kepadanya, mengaku nabi. Kan jadi tertipu manusia awalnya cintahul baik, baik balas dendam kepada yang membunuh Ali, yang membunuh Husain. Lah tertipu manusia, ya. Dia tambah jadi mengaku nabi, mengaku nabi, kemudian menganggap bahwa Jibril datang kepadanya. Maka wala syaka anna hadhihi al-mas'alah min al-ajal al-ujab, tidak diragukan kata Syekh bahwa ini termasuk masalah yang amat sangat mengherankan. An yad'i an-nubuwah, dia mengaku sebagai nabi, wa yu'min, dan katanya dia iman min annal Qur'an hujjah, bahwa Qur'an itu hujjah, tapi ngaku nabi. Coba kepentingan ini ya, ada sekarang banyak yang seperti ini. Wah, liberal, Islam liberal, Islam liberal, aku Islam tapi wah ngacak-ngacak Al-Qur'an, ada tidak? Aneh, bahkan hujatannya luar biasa. Na'udzubillah minal kufri wal balak. Baik. Wa fil Qur'an, dan juga dia imani bahwa dalam Al-Qur'an anna Muhammad dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatabun nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Fa kaifa yakunu shadiqan, bagaimana dia ya sebagai orang yang benar? Wa kaifa ya na'am yasbutu ma'ahad hadza tadakun, bagaimana dikatakan benar dengan kontradiksi ini? Kaifa yakunu shadiqan, bagaimana dia si Mukhtar ini dan juga pengikutnya dianggap sebagai orang yang benar? Bagaimana akan benar bersamaan dengan kontradiksi ini? Baik, padahal dalam hadis tidak ada nabi setelahnya, dia mengaku sebagai nabi. Mu'imani kepada Al-Quran, benar Al-Quran, dia membatalkan, merontokkan terhadap keyakinan batilnya. Dan kontradiksi. Walakin malam yaj'alillahu nuran fahum, tetapi ya siapa saja yang Allah tidak berikan, tidak jadikan untuknya cahaya, maka dia tidak memiliki cahaya. Padahal sesat. Ada saja yang sesat, padahal subhanallah, jelas kebatilannya apa yang diserukan oleh Mukhtar, tapi juga ada pengikutnya. Maka itulah di antara perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, yang itu di antara beberapa faedah yang disyaratkan oleh mualif, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Nah, kami hadirkan dari sallallahu alaihi wasallam.